Selamat ulang tahun Syubanul Muslimin. Semoga rahmat turun dari Allahul Karim. Selamat hari bersolawat berzikir jadi pemenang batin. Selamat ulang tahun Syubanul Muslimin. Semoga rahmat turun dari Allahul Karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari berdiri bersama-sama. Rasulullah. Hadirin semua dimohon berdiri. Dimohon berdiri. Pemotongan tumpeng. Selamat ulang tahun Syubanul Muslimin. Selamat ulang tahun kepada majlis taklim dan selawat Syubanul Muslimin yang ke-12 kalinya. Jalan untuk berkenan mendampingi pemotongan kue dan tumpeng berikut. Ya Allah ridhoi majlis Habib Ali Asgaf. Mohon juga berkenan Ustaz Muhammad Hariri untuk mendampingi pemotongan kue dan tumpeng. Ya Allah ridhoi. Amin ya Allah. Selamat ulang tahun Majlis Syubanul Muslimin yang ke-12. Semoga semakin istiqomah, semakin berjaya. Yeah. amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin, amin Allahumma. Amin Allahumma. Masalah ala Muhammad Muhammad.